udah beli mengingkari, aduh sakit hati ini. Udah beli liu munyi ngobrol janji, jugang jungkling mencintai, udah beli mengingkari, aduh sakit hati ini. Jujur tiang beli, aku masih sangat mencintai. Menyakiti hati dan ingkar janji. Cari bebek kwek kwek kwek kwek, liu munyi wawa wewe, tapi beli mengingkari janji. Cari bebek kwek kwek kwek kwek, liu munyi wawa wewe, gai sakit hati ini. Ku tak bisa lagi, ku tak quack, quack, quack, quack. Thank you. Quack, quack, quack, quack.